maksud hatiku datang kemari untuk mengajakmu rujuk kembali. Fikirkan dulu maksud hatimu, ku tak mau nanti bercerai lagi. Aku berpisah darimu, baru kini terasa aku membutuhkanmu. Juga itu sayang yang aku rasakan. Maafkan sayang kesalahanku yang dahulu telah menceraikanmu. Semua itu telah berlalu, kini mulailah hidup yang baru. Aku berpisah darimu, baru kini terasa aku membutuhkanmu. Juga itu sayang yang aku rasakan. Maafkan sayang kesalahanku yang dahulu telah menceraikan.